الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Kelanjutan dari pembahasan pada bulan-bulan yang lalu terkait dengan al-huquq fil Islam, beberapa bentuk hak yang harus diperhatikan dan ditunaikan menurut ajaran Islam. Di tempat ini kita pernah membahas hak-hak Allah Azza wa Jalla, hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, orang tua. Pada bulan lalu yang kita bahas adalah hak-hak yang harus kita penuhi dalam kehidupan bersama dengan penguasa dan pemerintah. Ada hak berikutnya yang harus kita perhatikan juga. Hidup bertetangga. Hidup bertetangga. Karena tidak akan mungkin, mustahil, dan sungguh-sungguh mustahil kita hidup sendiri tanpa orang lain. Sulit dan berat. Bahkan hidup beruzlah sebagai pilihan dari beberapa orang. Sebagian ulama memilih hidup beruzlah, memisahkan diri dari keramaian. Bukan berarti mereka menafikan hidup bertetangga. Jangan diartikan hidup beruzlah itu tinggal seorang diri di tengah hutan, seorang diri di atas gunung tanpa ada orang lain. Bukan seperti itu. Paling tidak sekeluarga, tetangga, 1, 2, 3. Apalagi hampir semua kita hidup di tengah masyarakat yang padat, ramai. Ingatlah selalu bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah memiliki karakteristik untuk membedakan dengan Ahlul Bid'ah dan Ahlul Ahwa, baik dari sisi akidahnya, dilihat dari manhajnya, memahami fikih dan tafsir. Jadi semua bidang Ahlus Sunnah memiliki karakteristik yang sangat berbeda, karakteristik yang istimewa, termasuk dalam hal adab dan akhlak. Oleh sebab itu, di dalam kitab-kitab yang membahas tentang akidah Ahli Sunnah, ambil sebagai contoh Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di akhir kitab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak lupa mengingatkan kita bahwa Ahli Sunnah juga memiliki karakteristik yang khusus dan istimewa dalam hal adab dan akhlak. Beliau sebutkan juga tentang akhlak dalam kehidupan sehari-hari, terkait dengan hidup bertetangga, ikhwati fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, hadis yang terlalu sering kita dengar dan dibahas, tetapi hadis ini adalah dasar hukum yang paling kuat untuk membuktikan bahwa tetangga yang ada di sekitar dan sekeliling kita benar-benar memiliki hak yang harus diperhatikan dan ditunaikan, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Padahal tetangga itu adalah orang Yahudi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan bahwa malaikat Jibril alaihi salam selalu mengingatkan dalam wasiatnya, selalu mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi hak tetangga. Sampai-sampai saya menyangka malaikat Jibril alaihi salam akan menjelaskan bahwa akan ada wahyu turun dari Allah Azza wa Jal bahwa tetangganya itu kelak akan menjadi ahli warisnya. Padahal untuk menjadi ahli waris ada sebab-sebab yang memang sudah dikhususkan oleh syariat. Tetangga bukan sebab untuk menjadi ahli waris. Nasab, musoharoh, alwala, itulah sebab al-irth, mendapatkan warisan. Tapi kalau cuma sebagai tetangga, bukan alasan untuk dijadikan sebagai ahli waris. Kecuali kalau tetangga itu kemudian memiliki satu dari tiga sebab warisan. Ini tetangga murni, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan apa namanya musaharah dan yang lainnya. Nah, dan seterusnya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allahu Azza wa Jalla. Sebenarnya secara praktek memenuhi hak-hak tetangga itu sangat sederhana. Selain dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun telah memberikan contohnya untuk kita. Tetangga, terutama ring satu di sekitar kita, tetangga yang paling dekat dengan kita, ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa tetangga itu yang ada di sekitar kita sampai berjarak 40 rumah. Tetapi riwayat-riwayat tersebut dinilai lemah oleh ulama hadis, sehingga para ulama seperti Syekh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah menerangkan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin pengertian tetangga sesuai dengan urf, artinya norma yang berlaku di sekitarnya. Siapa yang disebut dengan tetangga? Nah, kalau dalam bahasa keseharian kita disebut dengan RT, rukun tetangga. Kalau sudah satu RT berarti itu namanya tetangga. Nah, bukan berarti di luar RT bukan tetangga, karena bisa saja rumah saya tepat pada perbatasan RT saya dan RT sebelah. Walaupun dia statusnya RT sebelah, tapi rumahnya berhadapan-hadapan dengan saya, tetap disebut dengan tetangga. Akhirnya kembali kepada uruf juga, norma yang berlaku di tengah-tengah kita, itu tetangga kita. Nah, bayangkan betapa besar perhatian Islam terhadap hak-hak tetangga, sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam menyangka bahwa tetangganya beliau alaihi salam akan menjadi ahli waris. Kembali seperti yang saya sebutkan tadi, ikhwati fillah rahimakumullah, hidup bertetangga itu sangat mudah dan sederhana sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita dengan hal-hal yang kecil dianggap remeh, mudah dilakukan, tidak berat, hanya memerlukan sebuah kesungguhan dari kita. tidak lebih dari itu. Untuk berbuat baik kepada tetangga tidak memerlukan biaya yang tinggi, tidak memerlukan waktu yang berjam-jam, tidak perlu sampai sejauh itu. Simpel, sederhana. Ambil sebagai sebuah contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Sederhana sekali. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kalau engkau membuat masakan berkuah, perbanyak saja kuahnya. Kemudian perhatikanlah tetangga-tetanggamu dengan cara membagikannya kepada mereka. Sederhana sekali. Tidak perlu biaya yang banyak. Cukup dengan menambahkan air untuk memperbanyak kuah dari masakan yang kita buat. Nah, setelah itu bagikan dengan penuh sopan, dengan kesantunan kepada tetangga-tetangga kita yang paling dekat. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, Nabi Muhammad alaihi salam secara khusus mengingatkan kaum ibu, mengingatkan kaum istri, para wanita, ya nisa'al mu'minat, la tahqiranna jaratun mijaratiha walau firsina syatin. Nabi Muhammad alaihi salam mengatakan, wahai kaum wanita muslimah mukminah, jangan sampai ada seorang muslimah meremehkan, menganggap kecil pemberian yang akan disampaikan kepada tetangga perempuan lainnya, walau firsina syatin, walaupun dalam bentuk sop berkuah dari tulang kaki hewan yang telah habis dagingnya, cuma tulang, sop tulang. Artinya lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dua hadis ini beliau mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada tetangga itu sangat simpel sederhana. Cukup perhatikan dalam hal makanan dan minuman. Dalam makanan dan minuman. Nah, tetangga-tetangga kita. Prakteknya masih banyak dari kita yang belum memperhatikan hal ini. Ambil satu contoh. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki untuk saya. Ini contoh. Seorang anak lahir, alhamdulillah, laki-laki. Hari yang ketujuh saya akikahi 2 ekor kambing. Kalau hidupnya di pondok, serahkan di pondok pun, akikahnya di pondok saja. Kalau ternyata masih belum ada pondok di tempat itu, masak sendiri di rumah. Ikhwan-ikhwan, teman-temannya sepengajian, padahal jaraknya mungkin luar kota, Kebumen dari Jogja diundang. Wah, sudah 5 tahun, 6 tahun gak punya anak, sekarang udah punya anak, alhamdulillah. Diundang dari Jogja. Tetangganya lupa. Tetangga yang paling dekat lupa. Subhanallah. Ini koreksi. Koreksi untuk kita. Acara makan-makan, acara minum-minum karena dapat rezeki, misalkan ingin menyenangkan temannya, ingin menyenangkan sahabat dan kawannya, masak-masak di rumah, rame-rame makan ini, minum itu, tetangganya dilupakan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sudah menyebutkan, cukup 2 hadis yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini itu pun sebagai sebuah contoh saja bahwa ternyata memberi makanan, memberi minuman kepada tetangga itu pengaruhnya luar biasa di dalam membangun kepercayaan dan keakraban untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui 2 hadis ini tidak menerangkan antara si kaya dan si miskin. Tidak membedakan antara orang yang punya harta dan tidak punya harta. Sampai-sampai beliau alaihi salatu wasalam memberikan contoh walau firsina syatin, walaupun yang diberikan untuk tetangga itu sop tulang, walaupun yang diberikan untuk tetangga adalah masakan berkuah dan kuahnya lebih banyak. Nah, mungkin sekarang timbul pertanyaan, oh iya tetangga kita kalau faham, kalau tetangga kita salah faham, ngasih kok cuma kuah, ngasih kok cuma sedikit, ya ngasihnya jangan diam. Ketika mengantarkan kepada tetangga juga, Pak, ada sesuatu, monggo. Ya pasti orang kan tersinggung. Apa ini? Itu kuah, Pak. Kuah apa? Ya pastinya tersinggung. Nah, karena akan dianggap meremehkan. Akan dinilai menghina. Kenapa yang diberikan cuma sesuatu yang tidak berharga menurut kebiasaan masyarakat? Tapi subhanallah, kalau misalkan sop tulang tadi diletakkan dihantarkan dengan sebuah mangkok, kemudian ada lepernya, tahu leper nggak? Apa? Lamber lah, mungkinnya ngomongin lamber. Kan itu lambar, kemudian dikasih tutup, mangkoknya dikasih tutup, kan begitu ya, kemudian kantarkannya pakai baki. Subhanallah, bagaimana orang akan tersinggung. Assalamualaikum Pak, Mbah Joyo. Wah ini. Wah, ada apa ini? Buatan Mbah Joyo, alhamdulillah ada rezeki sedikit, cuma kuah. Kan gitu. Coba kalau dengan salam diikuti pembukaan yang penuh sopan santun, disertai permohonan maaf, kan begitu ya. Kalau perlu misalkan sambil duduk menggunakan bahasa setempat yang halus, minta maaf, terangkan ini untuk mengamalkan sabda Kanjeng Nabi, Mbah. Kanjeng Nabi mengatakan walaupun kuah ya dibagikan sama tetangga ini, Mbah. Nyun ngapunten, kan itu. Besok kalau ada rezeki yang jauh lebih banyak lagi, bukan cuma kuah, Mbah, kan itu. Sak daging-daging dan apinya, Mbah. Nyun dungane nggih, Mbah, nggih. Oh. Jadi, enggak mungkin tersinggung, yakin sekali enggak mungkin tersinggung kalau caranya seperti itu. Tapi sudah kuah tulang, bawanya cuma mangkok biasa, enggak ditutup lagi. Bawanya gini. Mbah, ada ini, saya disuruh orang itu. Ini, Mbah. Saya tunggu loh mangkoknya. Wah, oh, ngasihnya cuma kuah, dibilang dipesenin tunggu mangkoknya, udah nggak usah ditunggu, bawa pulang aja. Karena repot, subhanallah. Jadi Islam itu sebenarnya membangun tali komunikasi dengan tetangga itu sangat sederhana sekali, melalui makanan dan minuman. Jangan merasa saya tidak punya apa-apa, jangan menganggap saya ini orang miskin. Jangan merasa, wah apa yang bisa saya bagikan untuk tetangga. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan contoh. Walaupun kuah, walaupun sop tulang, berikan. Nah, yang paling terpenting adalah proses penyampaiannya, metode memberikannya, penuh sopan santun, kan itu ya. Apalagi kalau datang ke rumah tetangga, ini saya gambarkan dengan contoh ekstrim, sop tulang tadi. Cuma kuah, kaldu, sama tulang, enggak ada dagingnya sama sekali. Tapi kalau panjenengan sebelum berangkat ke tetangga, mandi dulu bersih. Ini lengkap ya, edisi lengkap. Kan itu. Keterangannya edisi lengkap. Mandi, wangi, pakai sarung, pakai koko misalkan atau pakai jubah, rapi, insyaallah. Pakai jas. Kan itu. Jangan pakai dasi. Cukup pakai jas resmi, kan begitu ya. Assalamualaikum, kan itu. Kumnya panjang sekali orang Jawa. Kum, assalamualaikum Mbak, assalamualaikum Pak, kan begitu ya. Ada apa ini? Oh, kelihatan resmi. Deg-degan itu tetangga kita. Oh, nopo ini, kan itu. Seumur-umur baru sekali ini didatangin. Subhanallah, baru sekali didatangin. Ini Mbak, ada. Itu tadi gambaran edisi lengkapnya. Kita sudah rapi, wangi, sikat gigi. Sikat gigi. Nah, kemudian mangkoknya pakai apa lambar tadi, tutupi mangkoknya dengan tutup apa? Bawanya pakai dengan baki. Apa ini? Anu, Mbah, rezeki. Saling berbagi, Mbah. Masyaallah, itu luar biasa. Top. Sampai Nabi mengatakan la tahqiranna. Jangan dianggap itu kecil. Jangan dilihat itu enggak berharga. Itu dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Anggapan itu keliru. Yang dilihat dan dinilai oleh Allah Azza wa Jal adalah usaha dan upaya dari kita memperhatikan hak-hak tetangga. Maka contoh yang sangat kontras sekali ketika kita misalkan akikohan, ya, ketika kita misalkan ada acara makan-makan karena dapat rezeki, ingin menyenangkan teman, tetangganya tidak diberi, tetangganya dilupakan. Ini keliru. Bahkan bila perlu, langkah pertama justru tetangganya terlebih dahulu dibagi. Jangan sampai acaranya malam hari, baginya besok pagi. Sudah terlanjur satu malam, tetangga berpikir buruk. Paham maksud saya? Acara makan-makannya malam, kita di rumah, oh rame, mobil, motor, banyak-banyak kan gitu ya. Tetangganya, besok Ustaz, besok, santai aja, sisa. Tetangganya kok sisa kan itu. Mestinya kalau acara itu malam hari, sejak sore itu tetangga diberi kan itu. Ada akikohan, Mas, akikohan. Ada akikohan. Kalau perlu gunakan besek, tahu besek enggak? Bahasanya mungkin apa? Ya besek juga. Jadi enggak pakai apa? Tidak pakai bungkus kotak itu, pakai besek. Kan itu ya. Nasi sedikit, apa masakan kambing tadi yang sudah di plastik, kasih gudangan sedikit, kasih timun, kerupuk, bagi, tulisi akikohan. Akikohan, kalau perlu tambahkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menerangkan tentang syariat akikoh. Nah, kalau perlu berikan keterangan lagi, akikoh yang diajarkan syariat itu 1, 2, 3, 4, 5 kan, bagi yang berbahagia, keluarga besar Ali Akbar misalkan. Contoh bagi. Itu sejak sore dibagikan, sebelum asar dibagikan bagi 1, 2, 3. Nah, kalau perlu kita turun langsung minta bantuan teman, minta bantuan keluarga. Ayo, ini rumahnya itu, rumahnya ini, keliling semua. Nah, bagi ini ada acara akikohan. Sekarang bayangkan, ikhwati fillah barakallahu fikum, sekarang bayangkan sekedar berkeliling membagi akikoh tadi tanpa memberikan keterangan apa-apa. Sekarang bayangkan tanpa ada keterangan lainnya, ada keterangan tambahan itu tidak ada. Malam hari ba'da isya, tamu-tamu datang, teman-teman kita sepengajian misalkan, kenalan-kenalan kemarin ini. Kira-kira tetangga menyimpulkan apa tentang kedatangan orang-orang ini? Apa yang disimpulkan oleh tetangga kita? Apa? Pasti acara akikoh. Ini akikohan. Itu tidak kita beri keterangan loh. Apalagi diberi keterangan, nyon ngapunten Pak, nanti malam mungkin agak ramai rumah saya karena ini teman-teman yang jauh saya undang makannya di rumah. Kalau tetangga-tetangga, karena sudah diketahui siapa-siapa, saya antar langsung sudah makanan ini. Subhanallah. Tapi kalau tidak ada yang seperti itu, tidak ada pemberitahuan ke tetangga, rencananya tetangga akan diberi besok misalkan, dibagi-bagikan, atau kapan. Nah, tamu datang ramai segala macam. Kira-kira tetangga akan berpikir yang tidak-tidak atau bukan? Ada apa ya? Rame-rame kumpul, ada apa itu? Ada apa ini? Dilihat dari jendela, dilihat dari pintu, berjubah, jenggot, cadaran. Apa ini? Lapor RT-nya, Pak, sudah izin belum, Pak? Lapor Pak Kepala Desa, itu ada apa kumpul-kumpul? Lapor Polsek sekaligus. Polseknya datang, ini ada apa kumpul? Akikohan, Pak. Ya Allah, Mbak Akikohan cerita sama tetangganya. Ya rencana besok seharusnya tadi sore. Ini contoh kecil, jangan dianggap kecil. Contoh kecil tapi jangan dianggap kecil. Yang paling terpenting dengan tetangga itu komunikasi, sosialisasi. Komunitas pondok seperti ini, mestinya seperti pondok-pondok salafi yang lain pun demikian. Ketika ada orang jauh datang, beli tanah, kontrak, sewa rumah misalkan. Jangan dikira Anda cuma sendiri atas nama Anda sendiri, keliru. Anda datang dengan membawa atribut seperti ini, Anda pun menjadi objek penilaian terhadap dakwah salafiyah. pertama kali datang, bila perlu sebelum tinggal di rumah itu, baik itu rumah sendiri yang karena dibeli, rumah itu dikontrak ataupun disewa, sebelum pindahan, mbok ya datang ke Pak RT. Ada RT-nya enggak di sini? Ada kan, Indonesia juga maksudnya. RT. Datang ke Pak RT, Pak Dukuh ada? Ada Pak ya? Ada enggak? Ada. Datang Pak RT, Pak Dukuh. Ini sebelum pindahan loh, Mas. Bukan 3 hari setelah pindahan, setelah tetangga-tetangga, sopo kayak? Enggak. Sebelum pindah, datang dulu. Wah, saya Jakarta ini. Apa waktu liburan susah? Susah liburan jangan pindah ke sini. Ini nama baik dakwah salafiyah, bukan nama kamu sendiri. Kalau kamu yang rusak terserah kamu. Tapi karena perbuatanmu dakwah salafiyah menjadi rusak, tanggung berat dosa. Menjadi sebab orang benci kepada dakwah salafiyah. Sebelum pindah rumah, datang sempatkan sebulan sebelumnya, seminggu sebelumnya, 10 hari sebelumnya, temui Pak RT, temui Pak Dukuh, ada RW-nya misalkan, minta tolong teman yang memang asli situ, memang sudah dikenal dan mengenal siapa apa struktur pemerintahnya, RT, RW, Dukuh, kepala desa, misal kalau sampai harus kepala desa. Nah, bawa fotokopi kartu identitas, KTP, KK, fotokopiannya saja. Datengin Pak RT, nyuwun ngapunten Pak RT, mohon maaf, ini teman mau menyampaikan sesuatu. Iya Pak RT, ini Masya Allah, saya pikir-pikir saya senang sekali akhirnya ingin tinggal di Karangdhuwur petanahan ini, Jakarta Sumpek Pak RT. Iya. Nah ini kan saya sudah proses kontrak rumah, rumah yang saya kontrak itu lokasinya di sini. Oh iya, tahu. Nah ini rencana saya mau pindahan 2 minggu lagi. Nah sebelum saya pindah, karena ini juga tentang sopan santun, tata krama, dan juga diajarkan di dalam Islam, saya datang ke sini mohon restunya. Nah ini saya bawa apa kartu identitas saya sekeluarga. Jadi insya Allah 2 minggu lagi saya pindahan. Jadi kalau misalkan nanti pas barang-barang punya saya itu datang, ya mohon maaf nanti apa Pak RT barangkali bisa apa ikut mendampingi saya. Oh iya. Setelah Pak RT perlu Pak Dukuh. Nah, kalau misalkan perlu tetangga kanan kirinya, kan begitu ya? Tetangga kanan kirinya. Sebelum pindah loh ini Mas ya, ingat ya. Kapan? Sebelum pindah. Kalau di sini sudah dipraktikkan belum ini? Ini enggak ada yang bisa ditanya masalahnya. Sebelum pindah, datengin tetangganya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Tetangga kanan kirinya kenalan dulu. Saya Joyo Pak, nama saya Joyo, aslinya ada tambahan Teruna Jaya. Saya aslinya dari apa Cilacap ini, insya Allah mau pindah ke sini, kenalkan anak saya 3, kenalkan gitu. Ya sudah selesai, pindah lagi rumah sana, sudah kenalan kan ya. Pas 2 minggu kemudian ketika Pak Trunojoyo tadi datang bawa satu pickup penuh barang, kira-kira tetangganya membantu menyambut atau akan mendiamkan? Ini kita berbicara normal loh, jangan maido kan itu. Normalnya kira-kira tetangga akan menyambut dan membantu enggak? Menyambut. Wah, Pak Truno. Begitu. Tapi inilah kalam wala salam wala ai ubabibu kan itu. Yang penting taunya sudah hubungan sama pemilik rumah kontrak, datang satu pickup tetangganya, siapa itu? Pasti begitu, tetangga itu akan melihat, sopo kayo, wong ngendi yo? Tetangganya akhirnya bisik-bisik, wong ngendi yo? Nah kok gitu orangnya? Pelatih dulu pelatih wae, pelatih B. Padahal temennya punya teman aslinya Cilacap, cuman pas mobilnya plat B, tersebar berita ada orang Jakarta baru tinggal di Karangdhuwur. Sas, terlanjur orang taunya Jakarta. Pas ketemu di jalan kenalangan, ngapak jebul le. Wah, Jakarta kok ngapak. Kenapa sampai kemudian orang salah sangka, salah persepsi? Karena kita tidak membangun sosialisasi terlebih dahulu. Nah, ini tentang tetangga loh ya. Masih tentang tetangga. Kalau ngasih contoh nggak akan habis waktunya. Kan itu contoh barakallahu fikum. Contoh yang lain, sangat menyedihkan sekali. Kita hidup bertetangga, tapi tidak mengenal nama tetangga kita. A, B, C itu siapa? Tetangga kok gak kenal namanya? Ini sudahkah Anda mengenal nama tetangga-tetangga Anda? Berapa tetangga yang namanya Anda kenal? Cukup dua, sudah merasa cukup? Atau kanan kiri semuanya sampai se-RT kenal semua? Subhanallah. Itu diajarkan di dalam Islam, kenali nama-nama tetangga. Anak kita juga dikenalkan nama-nama tetangga kita. Le, do, itu Pak D, tukiran. Kan gitu ya. Sana Mbah Ngatijem. Kan itu. Yang sana misalkan Bude Pon, kenalkan. Ini mohon maaf kalau ada kesamaan nama. Ini pas yang melintas ini pakai nama-nama tetangga saya masalahnya. Itu dengan do itu ini. Subhanallah. Kenal nama-nama tetangganya. Sehingga dalam praktek keseharian kita dengan masyarakat yang masih awam itu, masyarakat yang belum tersadar untuk belum tersadar akan keharusan belajar agama lebih dalam, ketika kita bertemu dengan mereka, assalamualaikum, atau assalamualaikum Budepon, assalamualaikum Mbah Ngatijem, assalamualaikum Mbah Tukiran, kenalkan. Oh iya. Masyarakat kita masih merasa bangga ketika disapa, dirurui, diucapkan salam, plus namanya disebut. Masya Allah. Apalagi kalau dalam masyarakat beliau adalah seorang tokoh RT misalkan. Nah, RT-nya namanya Tukijo. Yang kita sebut jangan Pak Tukijo, bukan Pak RT, sehat Pak RT. Wah, itu bangga sekali dia disebut Pak RT. Ya baik. Karena pada dasarnya orang itu kan senang dipuji. Kita memuji tepat pada tempatnya. Karena beliau memang RT ya. Kalau bukan RT kita panggil Pak RT, keliru. Ini tak Pak Tukijo tadi memang ketua RT. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Tuh HP-nya bunyi. Misalkan Carik, sekretaris desa. Assalamualaikum Pak Carik. Sebut nama pangkatnya itu. Nah, karena itu tetangga kita. Tetangga kita. Tapi kalau tidak senang disebut seperti profesi dia, jangan macam-macam. Misalkan dia profesinya bengkel motor. Pak bengkel. Kalau tersinggung ya jangan. Kita harus tepat memilih panggilan dan gelar tadi. Lah anak-anak kita tolonglah dikenalkan dengan tetangga-tetangganya. Bila perlu dalam pelajaran akhlak dan adab yang diajarkan di pondok pesantren, ada pelajaran khusus mengenal nama-nama tetangga. Siapa guru adab dan akhlak di sini? Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Kelas 3 MTS. Gurunya siapa adab dan akhlak? Harus dicek ini. Gak usah malu, gak usah takut. Ini cuma sharing saja. Siapa? Masa gak ada gurunya? Atau gak ada pelajarannya? Yang MTS kelas 3. Gurunya siapa? Sebut aja namanya, nanti saya panggil lewat mikrofon. Gak apa-apa, ini sharing, gak? Tidak dipermalukan, gak? Gak usah khawatir. Siapa? Kok pada diam semua ini? Siapa mas? Siapa? Antum yang ngajar? Ya sudahlah, mungkin malu. Tapi saya titip, mudah-mudahan sudah. Saya berprasangka baik, pelajaran seperti itu sudah. Ya. Pelajaran adab dan akhlak terkait dengan hidup bertetangga, hak tetangga. Satu pelajaran khusus. Satu pembahasan, satu bab. Kenali nama-nama tetanggamu. Kenali nama-nama tetanggamu. Buat jadikan PR. Sebutkan nama-nama tetanggamu 10 orang. Pak ini, Mbah ini, Pak D, Bude, Ibu ini. Semua tulis saja. Itu pelajaran. Nah, pelajaran. Satu minggu kemudian, satu pekan kemudian, pelajaran adab dan akhlak misalkan tiap hari Senin. Hari ini, hari Senin ini saya berikan PR. Tuliskan 10 nama tetanggamu, PR. Hari Senin depan ketika pelajaran adab dan akhlak, saya perintahkan hari ini tidak nambah pelajaran. Hari ini pelajarannya buatlah denah rumah dan rumah tetanggamu. Iya kan? Ini rumah saya. Diajarkan ini misalkan rumahmu ya, Gus ya. Nama muridnya Agus namanya. Gus, ini rumahmu. Lah ini rumah tetanggamu di sini, jalannya begini, begini. Coba 10 nama tetanggamu yang sudah kamu kerjakan tadi, gambarkan rumahnya di mana. Itu luar biasa. Pelajaran akhlak dan adab di dalam Islam. Nah, yang terkadang mungkin terlewatkan oleh kita. Nah, ada teman rumahnya beda kecamatan, sakit dijenguk. Tetangga depan rumahnya sakit, gak tahu. Ada apa dengan akhlakmu? Ada apa dengan adabmu? Nah, yang beda kecamatan tahu sakit, mau di SMS, ini tetanggamu depan sendiri. Gak ngerti kalau sedang sakit, sedang dirawat di rumah sakit, sedang opnam, sedang perlu bantuan, tetangga sendiri gak tahu. Astagfirullah. Sempatkan waktu berkunjung, silaturahmi, ziarah ke rumah tetangga. Nah, tetangga-tetangga kita itu, ikhwati fillah barakallahu fiikum, karena kurang informasi tentang kita, plus mendapatkan informasi yang salah dari pihak yang tidak senang dengan kita, akhirnya menilai kita pun dengan keliru. Ditambah lagi kita tidak menjalin komunikasi dengan baik, klop. Tapi kalau misalkan kita sempatkan waktu 5 menit, 10 menit silaturahmi ke rumah tetangga ba'dal isya misalkan, assalamualaikum, waalaikumsalam, pasti disambut. Salam. Kalau misalkan di rumah tetangga kita ada orang yang sudah lanjut usia, jompo misalkan, bawakan senjata andalan kita, GT, guloteh. Kalau misalkan ada yang tua, orang tuanya sudah sepuh itu, bawakan guloteh, gulo setengah kilo, teh satu kotak kecil begini, 10.000. 10.000. 10.000. Wah, nyari duit susah. Tetanggamu lebih berharga. Ini terkait dengan dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah. Datang, anu Mas, pas onten rezeki, ini ada gula sama teh, kagem simbah. Oh, nggih, matur nuwun Mas. Ini pasti akan mengalir pembicaraan. Kalau belum mengalir karena belum pernah dipraktekkan. Kan itu. Wong sama temannya sendiri kalau ngobrol lancir, sama tetangganya kenapa tidak bisa mengalir cerita. Assalamualaikum, assalamualaikum, pak sehat semuanya, iya, wah ini sedang musim apa sekarang ya, cerita sendiri. Oke, kira-kira nyun ngapunten ini sampun saun tawes sudah cukup waktunya ini, saya mau pamit dulu ya. Sekali 4 bulan lagi ke situ, 1 tahun lagi kemudian ke situ. Setelah ada komunikasi, nah informasi yang tidak benar tadi itu dapat diluruskan dengan praktek langsung dari kita. Nah, ketika orang mengatakan kayaknya ajaran sesat, menganggap orang lain kafir, menganggap kita najis, kita kalau main ke rumahnya kemudian kita pergi itu pasti dipel rumahnya, dianggapnya kita LDII. Tapi setelah kita sowan silaturahmi ke rumahnya, orang, oh enggak benar kok, orang datang duduk di kursi rumah saya, biasa-biasa aja. Diluruskan. Nah, itu praktek yang sangat mudah sekali. Barakallahu fikum. Praktek yang sangat mudah sekali. Tapi sayangnya banyak dari kita yang belum menyadari hal itu. Masuk kampung. Ini bukan pesan sponsor, tapi ini bagian dari dakwah Salafiyah. Ini bukan karena dibisiki oleh pengurus atau panitia kajian malam ini, bukan, tapi di beberapa tempat sudah saya sampaikan. Tolong kita yang di sini, kalau sudah mulai masuk kampung, dari jalan aspal itu mulai masuk kampung, yang naik mobil tolong jendela mobilnya dibuka. Yang bawa mobil tadi sudah dibuka belum? Tolong dibuka jendela mobil. Yang pakai helm ada tutup depannya begini, dinaikkan. Biar kelihatan wajahnya itu ada Kan gitu ya. Wah, bawa akhwat sama umahat ya Ustaz di mobil, dibuka juga, istrinya suruh pakai cadar. Dibuka. Dibuka. Sekarang kalau misalkan ada anggapan kelompok salafi itu kelompok tertutup, wajar atau tidak? Wajar. Kenapa orang datang blang-blang-blang mobilnya apa namanya tertutup semua? Tapi kalau dibuka, dibuka semua. Yang sopir buka semua. Sampaikan kepada para penumpang, ini yang senang-senang AC, ngapunten mohon maaf, ini dakwah salafiyah lebih berharga dari AC. Pokoknya ini kita buka dulu karena sudah masuk kampung. Sret. Gitu. Masuk kampung sudah kelihatan wajah aslinya, rapi pakai kopiah, yang ikhwannya yang akhwat umatnya pakai cadar. Dari sana sudah mulai assalamualaikum, assalamualaikum. Dari langkung, nyuwun sewu. Dari langkung coba, misalkan semua kita seperti itu. Nah, itu masyarakat kita, saya yakin 2 minggu lagi akan datang pengurus kaget-kaget, wis ana perubahan ini. Kan. Tapi insya Allah sih sudah dipraktekkan, nggih Pak Jun nggih. Sudah dipraktekkan Pak Jun. Ini bukan pesan sponsor ini. Ini dari saya. Sebuah nasihat untuk salafiyin. Kalau sudah mulai masuk desa, di situ ada pondok pesantrennya atau ada rumah ustadz di situ atau rumah ikhwan kita, kalau sudah mulai masuk kampung, tolong buka jendelanya. Kalau bingung menemukan rumahnya, berhenti tanya. Jangan keliling-keliling kampung sambil pakai helm keliling, lihat HP, telepon, tetangga curiga. Sopo kek? Jangankan Anda pelakunya, kalau misalkan Anda sendiri, barakallahu fikum, ini di komunitas salafi yang jelas-jelas ngaku ngaji dan ngaji semua memang, kalau kemudian ada orang seliwar-seliwar pakai helm, pegang HP, curiga enggak sampean? Curiga. Itu siapa ah? Enggak tahu bu. Ah bu, ah bu semua. Oh ya mi, rangkertu ya mi. Kan itu. Kita curiga, ini siapa kok? Padahal mungkin adiknya ikhwan kita, kakaknya, pakde, pakleknya ingin berkunjung. Tapi modelnya itu masuk komunitas kita, masuk perkampungan kita, masih pakai helm, berhenti, telepon, lihat HP, curiga. Sampean pun seperti itu akhi. Barakallahu fi. Kalau masuk apa ke sebuah kampung, sudah masuk kampung ini ya, sudah masuk kampung. Nah, ingin cari rumah ustaz, ingin cari rumah ikhwan, mbok ya tanya, lebih enak itu tanya. Nyun ngapunten. Kalau enggak tahu, jangan pura-pura tahu, jangan gengsi lah. Ono GPS kok saiki. Ah, GPS belum tentu masuk kampung GPS itu. Nah, sekalipun masuk kampung tapi muter-muter, om, GPS itu sistemnya nyari jalan yang paling dekat dan paling singkat kok. Berhenti tanya. Kalau ada tertulis ketua RT datang, dukuh datang, nyun ngapunten ini rumahnya ini. Oh iya, yang sana. Selesai. Helmnya dilepas, cangklingkan di motor, pakai kopiah aja pelan. Gitu. Ini masuk kampung pakai helm tutupan, pegangan HP, curiga orang. Ada beberapa ikhwan kita karena ingin kulakan sesuatu di sebuah kampung jauh sekali di Jawa Timur. Kan gitu ya. Pengen kulakan sesuatu, hasil pertanian. Masuk di tengah kampung jam 11 malam, dodok pintu cuma nanya, "Pak, yang sadian ini hasil tanaman?" Kan itu. Vanili. "Pak, yang jual vanili mana Pak rumahnya, Pak?" Kaget kan orang jam 11 kok nanya vanili. Kampung ini. Bukan pasar, kalau pasar iyalah orang tempat kulakan. Kampung, dedet petengnya itu gelap sekali. Curiga. Baru beberapa saat sudah datang satu mobil kol terbuka penuh dengan orang bawa pentungan semua dikepung. Kan orang curiga. Sampai akhirnya mereka nginep di kantor polsek. Sehingga pada kali yang berikutnya ketika mereka pengen kulakan vanili, kan itu ya. Kalau sudah sampai di lokasi tengah malam, mereka milih tidur di dalam mobil di pinggir jalan raya aspal ini, nunggu pagi. Karena sudah pernah kasus dimasukkan ke polsek. Karena diamankan oleh kepolisian. Coba itu kan sebab, barakallahu fiik. Itu hidup bertetangga. Barakallahu fiik. Nah, kalau misalkan ada tetangga, ada teman, ada keluarga pengen datang ke sini, dipesenin, ini bawa mobil apa bawa motor? Bawa mobil. Tolong ya. Nanti kalau udah mulai masuk kampung, sudah bukan jalan aspal lagi, udah jalan batu-batu itu, jendela mobilnya dibuka ya. Kan gitu. Kalau misalkan ada anak-anak muda kumpul di perempatan, di pos ronda, minimalnya di tin. pasti anak-anak muda nggih. Gitu. Cuma blas blas blas blas. Anak sopo ora ngerti unggah-ungguh. Tertutup maunya sama kelompoknya sendiri, ya wajar. Tapi kalau ingin mengamalkan sunnah Nabi, ucapkan salam. Assalamualaikum, Mas. Tulus, jangan terpaksa. Itu hidup bertetangga, barakallahu fiik. Hidup bertetangga. Nah, berbeda halnya kalau misalkan tetangga kita, misalkan tokoh bid'ah yang terang-terangan mencela sunnah Nabi, terang-terangan menghina dan menistakan ajaran Islam. Ya beda hukumnya. Jauhi. Nah, tidak disilaturahmi, tidak disilaturahmi. Tapi sekarang prakteknya rata-rata masyarakat kita belum faham, karena ilmu ini belum sampai kepada mereka. Kalau kita sebagai pencari ilmu dan penyampai ilmu tidak ke mereka, dari mana mereka akan mendapatkan ilmu? Dari mana mereka akan mendapatkan ilmu? Rumahnya mbok ya dibersihkan, sampah-sampahnya ya dibersihkan. Nah, ada acara kerja bakti gotong royong ya ikut, bersih-bersih kampung, bersih-bersih rumah, bersih-bersih RT dan seterusnya. Subhanallah, itu barakallahu fiik. Kalau beberapa hal yang saya contohkan tadi itu dipraktekkan seperti yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam, berbagi makanan, berbagi minuman. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, beliau mengatakan tidak hanya makanan berkuah, apa saja, makanan apa saja. Nabi Muhammad memang memberikan contoh makanan berkuah. Bukan berarti itu hanya makanan berkuah, tapi yang lain-lain juga. Buah-buahan, sayur-sayuran, bumbu, nah, beras, jagung, bagi tetangga. Jadi saling kenal, insyaallah. Ini Pak, ini Bu, ada rezeki. Ini Pak, ini Bu, ada rezeki. Nah dengan akhlak-akhlak yang seperti itu, insyaallah orang pun akan tertarik dengan kita, senang dengan kita, sehingga dengan akhlak yang mulia seperti itu, insya Allah kita menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan yang membuat mereka akhirnya menilai bahwa hidup bertetangga itu ya seperti mereka ini, masya Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Waktu juga lah yang membatasi. Nah, mudah-mudahan ada kesempatan yang lain untuk kemudian kita semakin memperluas pembahasan yang seperti ini. Karena jujur saja, pembahasan ini sangat penting sekali. Kalaupun harus diselesaikan 2-3 kali pertemuan, kalau itu harus, kenapa tidak? Karena ini terkait dengan nama baik dakwah Ahlussunnah, dakwah Salafiyah. Jangan sampai kemudian salah bersikap, dakwah Salafiyah, dakwah yang kita hormati dan kita muliakan ini kemudian tercoreng dan ternoda karena ulah kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.